Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Malif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-bagyu. Sifat al-bagyu, al-bagyu sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah al-udwan wa tasallut 'alan nas wal i'tida 'alaihim, sebab melampaui batas sewenang-wenang kepada manusia, baik itu yang berkaitan dengan harta benda mereka, kehormatan atau jiwa-jiwa mereka. Dan bentuk melampaui batas ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan, sehingga kata al-baghyu itu padanya ada unsur kezaliman. Demikian pula al-baghyu padanya ada unsur at-takabbur, sifat sombong, wat-tarafu', merasa lebih tinggi daripada orang lain. Demikian pula padanya ada unsur al-udwan, naam, sikap melampaui batas, wal-inhita', dan merendahkan orang lain. Sehingga kebanyakan orang yang melakukan sikap al-baghyu adalah orang yang padanya ada kekuatan baik di dalam fisiknya maupun kekuatan di dalam naam kedudukannya. Ini yang sering terjadi pada mereka, sifat al-baghyu. Dan banyak kata al-baghyu disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu biasanya ada dengan penyebutan bighairi haq, tanpa kebenaran. Bukan maksudnya ada di sana al-baghyu yang dengan hak, ada yang dengan tanpa hak. Maksudnya adalah al-baghyu bighairil haq, al-baghyu sifat melampaui batas dengan tanpa kebenaran, ini adalah sifatun kasyifah, sifat yang menyingkap. Bahwasanya semua sifat al-baghyu itu pasti tanpa dengan kebenaran. Dan kemarin telah kita ambil hadis yang pertama dari asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-589. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam, qala akhbarana Ismail ibnu Ja'far an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin nar wal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al jannah wan nar ketika itu mereka ihtajjat, saling berdebat, saling adu argumentasi, siapa di antara mereka yang paling utama. Faqalatin naru, maka neraka dia berkata kepada al-jannah, yadkhuluni al-mutakabbirun wal-mutajabbirun. An-nar, al-neraka berkata, yadkhuluni, masuk ke dalamku adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, wal mutajabbirun, demikian pula orang-orang yang naam angkuh. Wa qalatil jannah, la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin. Al jannah, surga, kembali membalas dan dia mengatakan, bahwasanya tidaklah masuk ke dalamku melainkan mereka ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Faqala linnar, maka Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perdebatan di antara mereka. Allah berfirman kepada neraka, anti azabi, engkau adalah azabku. Antakimu biki mimman syi'tu, yang mana aku mengiqab, menghukum dengan perantara dirimu dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah, dan Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, arhamu biki mimman syi'tu, yang mana aku merahmati dengan perantara dirimu orang-orang yang aku kehendaki. Nah, hadis ini pernah dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, dan di sini beliau bawakan kembali pada bab al-baghi yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-baghi. Apa syahid dari hadis yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala di sini, yaitu nam pada perkataan an-nar, yang mana ketika bersaling adu argumen, qalatin nar, neraka berkata kepada al-jannah, yadkhuluni al-mutakabbiruna wal-mutajabbirun. Inilah syahidnya. Dari sisi mana? Yaitu kata neraka, tidaklah masuk ke dalamku, ay masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka orang-orang yang memiliki sifat al-kibr, sifat sombong, demikian pula sifat al-mutajabbir, sifat angkuh. Naam, karena sungguhnya al-baghyu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, itu padanya ada unsur al-kibr, unsur kesombongan. Demikian pula al-mutakabbirun, mereka orang-orang yang memiliki sikap sombong, sifat angkuh, akan muncul darinya sifat al-baghyu secara ghalib, secara mayoritas. Kebanyakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, dialah yang suka melakukan tindakan melampaui batas, tindakan sewenang-wenang, menzalimi manusia, baik dengan ucapan maupun perbuatan mereka. Nam, sehingga disebutkan di dalam uqubah, hukuman bagi mereka orang-orang yang memiliki sombong di dalam hadis ini, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbirun, al-mutajabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang mereka sering melakukan tindak kezaliman, tindakan melampaui batas kepada orang lain, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar. Naam, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada an-nar, anti azabi, engkau merupakan azabku, merupakan azabku. Maknanya adalah bahwasanya an-nar itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mengazab orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idhafah di sini adalah idhafah ainan litasyrif, idhafah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan untuk pemuliaan. Naam, karena azab, karena an-nar di sini bukanlah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena an-nar itu adalah makhluk, sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Antakimu bihi mimman syi'tu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, yang mana dengan wasilah adanya neraka tersebut Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya yang dikehendaki, di antara mereka adalah al-mutakabbirun dan al-mutajabbirun, yang sering muncul dari mereka sifat al-baghyu. Wa qala lil jannah anti rahmati, demikian pula ketika Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Berarti bukan di sini maknanya al-jannah, surga itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tapi al-jannah itu adalah makhluk, dia merupakan wasilah bagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang dikehendaki, yang dimasukkan ke dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan, di antara mereka adalah ad-du'afa wal masakin. Naam, kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, hadzal haditsu min umuril ghaib alladzi yajibul imanu bihi kalamun nar wa kalamul jannah wa bayanu ma bayyanahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi hadzal mawdu' madza qala lil jannah wa madza qala lin nar. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala termasuk dari perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang ghaib yang wajib diimani oleh setiap mukmin, yaitu yang berkaitan dengan ucapan neraka dan juga ucapan yang diucapkan oleh surga. Dan mereka semua saling berkata, saling mengeluarkan perkataan antara surga dan neraka. Sehingga ini harus diimani. Surga bisa berbicara, demikian pula an-nar, neraka bisa berbicara. Dan penjelasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam pembahasan ini, yaitu apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-jannah dan apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka. Fasyahidu minhu annal jabbarin wal mutakabbirin hum ahlul baghi wal udwan. Abbara anhum bi annahum jabbarun. Lian al jabbar huwa alladhi la yubali bil iqtida'i ala ghairihi. Dan syahid dari hadis ini adalah bahwasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mereka itulah ahlul baghi wal udwan, orang-orang yang suka melakukan perbuatan permusuhan, orang-orang yang suka melampaui batas dan berbuat kezaliman. Naam, abbara anhum, Nabi SAW mengibaratkan mereka bahwasannya mereka adalah al-jabbarun, orang-orang yang sombong. Karena sungguhnya al-jabbar, orang yang sombong atau angkuh, dialah orang yang tidak memperdulikan bil-iqtida'i ala ghairihi, bahwasannya dia telah melampaui batas kepada orang lain. Dia tidak akan merasa telah mengambil hak saudaranya, telah merampas hak nam kaum muslimin. Dia merasa bahwasannya dia melakukan kebenaran, padahal hakikatnya dia telah melakukan kezaliman dan sikap melampaui batas. Wa annal mutakabbir la yara haqqan li ghairihi wa la ya'tarifu lahu bil huquq. Sehingga orang al-mutakabbir, orang yang sombong, orang yang angkuh, ini tidak akan pernah menganggap hak bagi orang lain. Naam, dia tidak akan menghormati hak-hak saudaranya, tidak akan menganggap hak-hak bagi orang lain. Dia akan merampasnya, dia akan mengambilnya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk dari penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idzan fal baghyu amalun min a'mali ahlin nar wal iyadzu billah. Jika demikian, maka sikap melampaui batas ini merupakan amalan dari amalan-amalan penduduk neraka wal iyadzu billah. Kemudian wa amma qaulul jannah la yadkhuluni illa dhu'afa wal masakin. Adapun ucapan surga bahwasanya tidak akan masuk ke dalamku melainkan orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Apa maksudnya? Bimakna annahum laisu min ahlil baghi wa laisu min ahlil kibr wa laisu min ahlil munkar wa innama hum qaumun mutawadhi'un khadi'una lillah mutadalliluna lillahi azza wa jal mu'tarifuna bihaqqi ukhuwati ikhwanihim al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maknanya adalah bahwasannya mereka ad-du'afa wal masakin yang mereka masuk ke dalam surga ini, mereka bukan dari orang-orang yang suka melakukan perbuatan melampaui batas. Mereka juga bukanlah orang-orang yang sombong. Mereka juga tidak termasuk dari orang-orang yang suka melakukan kemungkaran. Lalu mereka hanyalah suatu kaum yang betul-betul mutawadhi'un, memiliki sikap tawadhu, rendah hati, naam, rendah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, dan merendahkan diri kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui hak persaudaraan sesama kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan dan mengetahui menunaikan hak-hak saudaranya sesama kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan. Ini ahlun jannah, sifat mereka ahlul jannah. Orang-orang yang lemah, maksudnya orang-orang yang miskin, adalah orang-orang yang dia rendah hati, rendah diri, tidak sombong, baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami hak-hak saudaranya. Kama qala Allahu azza wa jalla fi wasfihim adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Sebagaimana Allah taala berfirman tentang sifat mereka, orang-orang kaum mukminin, adillatin 'alal mu'minin, mereka saling menghormati, saling rendah diri kepada kaum mukminin, dan mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Adillatin 'alal mu'minin bima'na yatawadda'una li ikhwanihimul mu'minin wa yaghfiruna zallatihim in hasalat minhum zallah wa yata'awanuna ma'hum 'ala fi'lil khairi wa tarkis syarr wa saru bidzalika min ummaril jannati wa ahliha. Maknanya adalah mereka orang-orang yang tawadhu, rendah hati kepada sesama saudara-saudaranya kaum mukminin, dan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya ketika muncul dari salah seorang dari saudaranya itu kekeliruan atau kesalahan, tidak memiliki sifat dendam. Naam, tidak memiliki sikap dendam, dan juga saling bertaun, tolong-menolong di antara mereka kaum mukminin untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, sehingga dengan sifat-sifat yang mulia tersebut mereka termasuk dari ummaril jannah, orang-orang yang memakmurkan surga, dan termasuk dari penghuninya. Wa min auliyaillahi tabaraka wa ta'ala, dan juga mereka termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perbedaannya dengan mereka orang-orang yang sombong. Bainamal jabbaruna wal mutakabbirun wal bughatu hum a'da'ullahi tabaraka wa ta'ala lahumun naru wa bi'sal qarar alal halil ladzi yuriduhul wahidul qahhar. Berbeda keadaannya dengan mereka orang-orang al-jabbarun, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang suka melakukan perbuatan melampaui batas, permusuhan dan kezaliman, sehingga hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali sebagaimana keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini dua keadaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari keadaan mereka, penduduk surga maupun penduduk neraka. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa yu'khadhu minal hadis annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al'an kama huwa mazhab ahli sunnati wal jamaah. Dan demikian pula diambil faedah dari hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasannya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kedua makhluk tersebut, surga maupun neraka, itu sudah ada, sudah diciptakan, dan sekarang ini ada wujudnya, baik surga maupun neraka, dengan berbagai macam keindahan yang ada di dalamnya atau siksaan dan kengerian yang ada di dalamnya. Dan inilah mazhab ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman fala salafun salih, berbeda dengan mereka kaum firqah yang menyimpang. Nam, mereka meyakini bahwasannya surga dan neraka itu belum ada. Nam, pemahaman yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mazhab ahli sunnati wal jamaah, bahwasannya keduanya, dua makhluk yang besar ini, surga maupun neraka, itu sudah diciptakan dan sekarang keduanya sudah ada. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, baik hadis yang ada di hadapan kita atau hadis yang masyhur tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau naik ke atas langit